Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rabi'inil Awal 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 24 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam. Ya mana ikhwati fillahi ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang ke-6, hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau mengatakan annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li mu'adzin, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menasehatkan kepada Mu'ad ibni Jabal, falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha walaili idha yagsha. Kalau seandainya wahai Mu'ad engkau mengimami mereka, yakni dalam salatul isya yang kisahnya telah kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya engkau menjadi imam mereka dan membaca surah Al-A'la, ataukah mungkin Asy-Syams, ataukah mungkin Al-Lail, fa innahu yusalli wara'akal kabir wadh-dha'if wadhul hajah, karena sesungguhnya orang yang sholat di belakangmu itu adalah seorang yang sepuh, banyak pula yang dhaif, yang sudah lemah, wadhul hajah, dan orang-orang yang memiliki hajat kebutuhan. Maka ini adalah sebuah penggalan dari nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan beberapa faedah yang dinukilkan oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis. Di antara apa yang beliau sebutkan adalah yu'khadhu minhu anna qira'ata hadhihi suwar takhfifun, bisa diambil dari hadis ini bahwasanya membaca surah-surah ini merupakan bahagian dari takhfif, meringankan bacaan di dalam as-salah. Maka yang menjadi barometer syar'i, yang menjadi tolak ukurnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan ammatun nas, bukan orang-orang yang awam yang mungkin menuntut imamnya agar hanya membaca suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas, ketika dibacakan dengan al-a'la atau mungkin asy-syams atau mungkin al-lail, maka mereka merasa terganggu karena ini sudah kepanjangan bacaannya. Biasanya kami hanya qul huwallahu ahad, biasanya kami hanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka, biasanya kami hanya inna a'tainakal kautsar ila akhir ma qalu. Maka ucapan-ucapan mereka tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-hujjatu fi maqala Allahu jalla wa ala wa fi maqalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis ini dengan sharih Secara terang-terangan Nabi SAW menyampaikan bahwa bahagian dari takhfif adalah ketika seorang imam membaca surah-surah yang disebutkan oleh Nabi SAW dan yang semacam dengan surah-surah tersebut. Al-A'la, Al-Syams, atau mungkin Al-Lail. Walaupun orang-orang di belakang al-imam menganggap itu adalah surah yang panjang dalam tanda kutip. Ikhwati fillahi rahimakumullah, begitu pula di antara faedah yang disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu inayat asy-syar'i bidh-du'afa'i wa mura'ati ahwalihim. Di antara faedah dari hadis ini adalah bagaimana syariat Islam sangat memperhatikan orang-orang yang lemah dan sangat memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibni Abi al-'As. Bahkan ini merupakan sebuah wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman ibni Abi al-'As. Ketika beliau mengatakan ij'alni imama qaumi. Ibn Abi al-'As meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, jadikanlah aku imam dari kaumku. Sebagaimana Mu'adz ibn Jabal imam dari kaum beliau Bani Salimah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab permintaan Utsman ibn Abi al-'As dengan mengatakan anta imamuhum, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi ad'afihim, dan perhatikanlah orang-orang yang lemah di tengah para jemaah sholat, di antara para makmum tersebut. Ini wasiat yang keluar dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu mashru'iyyatu at-takhfifi fi salatil isya. Diambil dari hadis ini sebuah pelajaran tentang disyariatkannya seorang imam mentakhfif, meringankan bacaan-bacaannya ketika mengerjakan, menunaikan salatul isya. Ketika menunaikan salat al-isya. Ini yang diambil dari hadis ini. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh demi contoh dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan itulah hakikat dari at-takhfif yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bersikap sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita memiliki sikap yang gulu. Jangan sampai pula kita memiliki sikap yang tasahul. Berlebih-lebihan tidak boleh ketika salatul isya membaca suratul Baqarah misalkan, apalagi dilanjutkan dengan An-Nisa, Ali Imran dan yang seterusnya. Jangan. Karena ini menyelisih apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dari pihak yang lainnya yang terlalu tasahul. Bukan hanya sekedar mentakhfif salat-salat yang ada, lebih dari itu mereka hanya membaca satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Ini tafrit. Walaupun kita mengatakan bahwa, tetap kita katakan bahwa sholat tersebut adalah sholat yang sah. Naam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Akan tetapi yang kita tanyakan adalah mana yang afdal? Mana yang utama? Apakah hanya membaca satu ayat saja? Atau mungkin seperti yang dijadikan perintah oleh Nabi SAW kepada Mu'adz ibn Jabal. Membaca surah Asy-Syams secara sempurna, membaca surah Al-Lail secara sempurna, begitu pula membaca surah Al-A'la secara sempurna. Kita tidak menyalahkan satu ayat yang dibaca oleh imam setelah Al-Fatihah. Akan tetapi yang kita perhatikan adalah Mereka mengaku bahwa diri mereka bahagian dari aswaja ahlus sunnati wal jamaah, akan tetapi jauh dari wasiat yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Pepatah yang ma'ruf yang sudah kita kenal di tengah-tengah kita. Ikhwati fillah rahimakumullah. Begitu pula Syekh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan faedah-faedahnya ketika beliau menukilkan hadis ini. Kata Imam Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah, di antara fikhul hadithi, di antara faedah dari hadis ini atau fawaidul hadis, adalah annal masyru'a fi salatil isya'i ay yaqra'a fiha bi sabbihi isma rabbikal a'la wa nahwiha, yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala dan yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkhusus pada bacaan salatul isya adalah dengan membaca sabbihi isma rabbikal a'la dan surah-surah yang semisalnya terkait dengan surah-surah yang pertengahan, tidak terlalu pendek, tidak pula terlalu panjang. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, annal masyru'a lil imami mura'ata man khalfahu. Annal masyru'a lil imami mura'ata man khalfahu. Yang disyariatkan bagi seorang imam adalah benar-benar memperhatikan keadaan orang-orang yang di belakangnya. Jadi jangan asal untuk menjadi seorang imam tanpa berilmu terlebih dahulu, hati-hati. Ada fikih yang harus dikuasai, yang harus dipelajari oleh seorang imam. Tidak sembarangan. Mansibul imam, kedudukan seorang imam adalah mansibun alin, kedudukan yang mulia. Dipandang oleh manusia. Maka seharusnya ketika seorang menjadi seorang imam, banyak-banyak berilmu, banyak-banyak menggali faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah adalah husnu ta'limi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa baiknya tata cara Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengajarkan sesuatu. Betapa baiknya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati Mu'ad ibn Jabal. Haitsu yaqrunul hukmu bi'illatihi, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyandingkan sebuah hukum dengan sebabnya. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wejangan kepada Mu'ad ibn Jabal untuk membaca surah-surah tersebut, Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail? Kenapa? Sebabnya adalah karena orang-orang yang di belakang wahai Mu'ad adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki hajah. Demikian ketika seorang mengajarkan sesuatu, tidak asal menyebutkan, yang penting kamu harus dengar, yang penting kamu harus taat, yang penting kamu harus patuh. Apa kata guru? Apa kata kiai? Apa sebabnya? Enggak disebutkan. Ini bukan satu hal yang ilmiah. Ahlus sunnati wal jamaah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara ta'lim mereka, tata cara pengajaran yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam turun sampai kepada para sahabat, turun sampai kepada tabi'in, atba'at tabi'in, wa man ila akhirih. Mereka mengajarkan sebuah ilmu disandingkan dengan sebabnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau alaihi rahmatullah melanjutkan, kenapa sebuah hukum yang kita jelaskan harus disandingkan, harus disertai dengan sebab terkait dengan hukum tersebut, liyu'rafa wajhul hikmati fihi, agar seorang bisa mengetahui hikmah di balik hukum atau di balik perintah tersebut, wa yazdadul mu'minu tuma'ninatan, dan seorang mukmin lebih tenang dalam menerima dan mengamalkan hukum tersebut. Ini dua hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dalam permasalahan ini. Ikhwati fillah yarakumullah. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang dituliskan dari hadis-hadis terkait dengan al-qira'atu fi shalah yang dituliskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Maka bi'idznillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babun tarkul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab yang terkait dengan penjelasan tarkul jahri, meninggalkan bacaan basmalah dengan suara yang keras. Meninggalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di awal sholat dengan suara yang keras. Ini akan dibahas oleh beliau pada hadis-hadis yang akan datang. Disebutkan oleh musannif hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhum wa ardahum kanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini satu-satunya hadis di dalam bab ini. Berdasarkan hadis ini, maka diambillah sebuah hukum yang tadi kita bacakan dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan bacaan basmalah dengan suara yang keras, bukan artinya tidak dibaca sama sekali. Akan tetapi dibaca tetap oleh beliau dengan suara yang lirih, tidak diperdengarkan, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan suaranya. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah akan membahas hadis ini dari beberapa sisi pembahasan yang insyaallah taala akan kita sebutkan. Namun sedikit kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Wa fi riwayatin, kata al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, di dalam riwayat yang lain, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ardahum falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan Anas bin Malik di dalam riwayat yang lain yang datang dari jalur periwayatan al-Imam Muslim. Tadi yang pertama dari jalur periwayatan al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-743. Sementara riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-399. Aku pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Kalau di belakang Nabi enggak usah ditanyakan lagi, Anas bin Malik sahabiyul jalil. Artinya beliau di sini tidak menyebutkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya pada jalur periwayatan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, menunjukkan apa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Uthman, tiga khalifah terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti tata cara salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam asma ahadan minhum, aku tidak pernah mendengar satupun dari mereka membaca dengan suara yang keras bismillahirrahmanirrahim di awal salatnya. Wali muslimin, dilanjutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, dan dalam riwayat muslim yang lainnya, shallaitu khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, aku pernah salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dengan lafaz Nabi alaihi salatu wassalam. Aku pun pernah salat di belakang Abu Bakar, aku pun pernah salat di belakang Umar, bahkan di belakang Uthman ibni Affan radhiyallahu taala anhum ardahum. Dengan ta'yin disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayat muslim yang sebelumnya tidak disebutkan An-Nabi alaihi salatu wassalam, tidak menjadi masalah karena kesahabian Anas bin Malik tidak ada yang meragukan. Fakanu yastaftihuna, maka mereka semua, apakah itu Nabi ataukah Abu Bakar ataukah Umar ataukah Uthman, semuanya mereka membuka salat-salat mereka dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin secara langsung. Yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Yang mana kata Anas bin Malik, tidaklah mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan suara yang keras, pada awal kali membaca surah, yakni sebelum Al-Fatihah, ataukah wala fi akhiriha, atau tidak juga pada surah yang setelahnya. Setelah Al-Fatihah membaca surah dari surah-surah Al-Quranul Karim, tidak juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang dijaharkan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka dari tiga periwayatan ini menunjukkan kepada kita secara global bahwasanya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti tata caranya oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ardhahum, semuanya membuka salat-salat mereka tanpa mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, fihi annahum la yajharuna bil basmalah. Di antara faedah dari hadis ini adalah mereka semua khulafa ar-rasyidun, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjaharkan bacaan basmalah. Ini faedah pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Artinya apa? Artinya manusia terbaik di muka bumi ini, yakni Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia terbaik setelahnya Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya lagi Umar Ibn Al-Khattab, setelahnya lagi Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, tidak ada yang menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini kesimpulan secara umum. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah bahwa maudhu'ul hadis, pembahasan hadis ini adalah israrul basmalah fi shalatil jahriyah. Disunnahkannya seorang mengisrar, melirihkan suara, melirihkan bacaan basmalah ketika mengerjakan salat-salat yang jahriyah. Apakah itu salatul fajr, ataukah itu salatul maghrib, ataukah itu salatul isya? Maka semuanya di israr, dilirihkan suaranya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjaharkannya. Kemudian beliau melanjutkan al-mufradat terkait dengan lafad per lafad yang ada di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini, yastaftihun. Makna yastaftihun adalah yadkhuluna aw yabda'una as-salata ala hadzfi mudafin ay al-qira'ah fi shalah. Maksudnya apa? Yastaftihun al-qira'ata fi shalah, tapi al-qira'ah fi shalah ini dimahdzuf, dihapus oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Yadkhuluna wa yabda'una as-salata, maksudnya adalah ketika mereka awal masuk, awal memulai sholat itu dengan membaca surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin secara langsung tanpa diawali dengan al-basmalah. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna secara umum dari hadis ini, kata beliau, yukhbiru Anasun radhiyallahu ta'ala anhu ardhah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kanu yadkhuluna fi qira'ati shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik mengkhabarkan tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahwa mereka semua memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ai maksudnya yabda'una bihadzal lafzi duna dzikril basmalah. Mereka memulai sholat-sholat mereka langsung dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa memulai Bismillahirrahmanirrahim. Auduna isma'iha. yaitu tanpa diperdengarkan, tetap dibaca tapi dengan suara yang lirih. Ini kesimpulan umum yang disampaikan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Fiqhul hadis, kata beliau, Di antara faedah dari hadis ini i'lam anna bahthal israri bil basmalati bahthun kabirun wahammun. Ketahuilah bahwasanya pembahasan apa yang terkait dengan bacaan basmalah ini dengan disirkan atau dengan dijaharkan ketika memulai awal salat, ini adalah pembahasan yang besar, khilaf yang ma'ruf di tengah-tengah para ulama al-fuqaha. Apakah para ulama al-fuqaha itu mengambil apa yang ada di sisi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, atau mengambil dari jalur periwayatan yang lain sehingga mereka memiliki dua pendapat yang berbeda, dua pendapat yang berseberangan. Insyaallah ta'ala akan dirinci oleh beliau. Ada yang berpendapat dari kalangan al-fuqaha bahwasanya membaca basmalah harus dengan suara yang jahar. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa membaca basmalah adalah dengan suara yang dilirihkan. Sebahagiannya, ada yang berpendapat bahwa mengamalkan keduanya adalah sesuatu yang afdal. Terkadang dijaharkan, terkadang dilirihkan. Terkadang dijaharkan, dikeraskan suaranya, terkadang disirkan, dipelankan, tidak diperdengarkan kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Ini pembahasan khilaf yang terjadi di tengah-tengah para al-fuqaha. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, walidhalik faqad afradahu jama'atun minal ulama'i bit-ta'lif. Karena pembahasan tata cara membaca basmalah ini, apakah dijaharkan ataukah disirkan, apakah dikeraskan ataukah dilirihkan, adalah pembahasan yang besar, pembahasan yang penting. Sampai-sampai jama'atun minal ulama, sampai-sampai ada sebahagian para ulama yang khusus melahirkan karya ilmiah, membuat karya ilmiah terkait dengan hukum ini. Satu kitab, satu karya ilmiah, satu buku khusus membahas apakah basmalah dijaharkan atau disirkan. Seperti karya siapa? Ibnu Abdul Barr. Seperti karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Wad-Dharqutni. Karya Al-Imam Ad-Dharqutni. Wal-Maqdisi. Wa ghairihim. Seperti karya Al-Imam Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Ad-Dharqutni, wal-Imam Al-Maqdisi alaihim rahmatullah jami'an. Dan yang selain mereka. Masing-masingnya memiliki karya ilmiah terkait dengan hukum membaca bismillahirrahmanirrahim di awal salat. Wa madarul bahthi fi hadzal mawdu' yartakizu ala amrayn. Dan hakikatnya pembahasan ini itu bersumber dari dua hal. Yang pertama, kata beliau, al-amrul awwal qur'aniyatul basmalah. Apakah basmalah ini bahagian dari ayat-ayat Al-Quran ataukah bukan? Al-amru thani, yang kedua, qira'atuha fi shalah wa hal tusir au tujhar. Cara membacanya ketika akan memulai salat, apakah dilirihkan ataukah dikeraskan suaranya? Akan beliau bahas satu persatu dari dua masalah ini. Fa ammal amrul awwal. Adapun pembahasan yang pertama, wa huwa qur'aniyatul basmalah. Apakah Al-Quran, apakah basmalah bahagian dari ayat-ayat Al-Quran ataukah bukan? Faqad ikhtalafal ulama'u fi. Telah terjadi khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama. Fadhahaba malikun. Al-Imamu Malik alaihi rahmatullah berpendapat. Fil mashhuri anhu. Pendapat yang masyhur, pendapat yang dikenal dari sisi Al-Imam Malik. Imam Darul Hijrah alaihi rahmatullah. Annaha laysat Qur'anan illa min suratin Naml. Pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari ayat-ayat Al-Qur'an kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratun Naml ayat yang ke-30, ketika Allah jalla wa ala berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, menghikayatkan ucapan Ratu Saba. bahwasanya ini adalah surat yang datang dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat tersebut terdapat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka bahagian dari lafaz bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat An-Naml ayat ke-30 ini, na'am, itu adalah bahagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal suratul Baqarah, basmalah yang ada di awal suratul Nas, basmalah yang ada di awal suratul Falaq, basmalah yang ada di awal suratul Kautsar dan yang lainnya, itu bukan bahagian dari surah atau ayat Al-Qur'aniyah. Ini pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Wa naqala hadzal qaul, begitu pula pendapat ini dinukilkan dari sebahagian para ulama yang lainnya yang bersama Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, yaitu Al-Imam Al-Auza'i wa Ibnu Jarir At-Tabari wa Daud Adh-Dhahiri, tiga imam besar yang ada di zamannya, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Al-Mufassir sahib At-Tafsir, wal Imam Daud Adh-Dhahiri. Ini yang sependapat dengan Al-Imamu Malik alaihi rahmatullah, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari Al-Qur'anul Karim, bukan bahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ada di dalam surah An-Naml. Wa hakahu At-Tahawi, dan Al-Imam At-Tahawi alaihi rahmatullah juga menjelaskan bahwa pendapat ini an Abi Hanifah, juga dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah wa Abi Yusuf sahib Al-Imam Abu Hanifah Abu Yusuf wa Muhammad wa huwa riwayatun an Ahmad, begitu pula riwayat dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Muhammad yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad di sini adalah Muhammad Ibn Hasan Ibn Farqad, Muhammad Ibn Hasan Ibn Farqadin Asy-Syaibani Al-Kufi, imam min a'immati ahli sunnah, masyhur, ma'ruf, faqih min fuqaha'il amsar. Maka pendapat Al-Imam Malik alaihi rahmatullah sejalan dengannya Al-Auza'i, Ibnu Jarir, Daud Adh-Dhahiri. Ditambah lagi oleh Al-Imam At-Tahawi alaihi rahmatullah bahwa yang sejalan dengan pendapat Al-Imam Malik adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Imam Muhammad, dan ini juga salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Wa qawlun li ba'di ashabihi. Bahkan ini ucapan dari sebahagian murid-murid Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, wakhtarahu Ibnu Qudamah fil Mughni. Dan pendapat ini yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah di dalam karya fenomenal beliau, karya besar beliau yang berjudul Al-Mughni. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ikhwati fillah yarhamakumullah, wa dhahaba Ahmadu. Riwayat yang lain dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ila annaha ayatun minal fatihati, bahwasanya basmalah ini merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah, walaysat Qur'anan min baqi suwar, akan tetapi dari selain suratul Fatihah, apakah itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dan yang lainnya, bukan. Jadi ada dua penempatan ayat basmalah. Yang pertama dari suratul Naml yang menurut pendapat Al-Imam Ahmad, dan yang kedua yang ada di dalam suratul Fatihah. Dan kalau kita membuka mushaf yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahad di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, maka kita akan mendapati lafaz bismillahirrahmanirrahim khususnya dalam suratul Fatihah adalah merupakan ayat yang pertama. Sehingga suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat sab'u madzani, salah satu ayatnya atau ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, bisa antum lihat di mushaf masing-masing. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang kedua. Terus sampai ayat yang ketujuh. Tapi dari surah Al-Baqarah bukan bahagian dari ayat di surah Al-Baqarah. Begitu pula surah yang lainnya. Begitu pula mungkin surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari ayat suratul Nas. Ini pendapat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Wa huwa qawlu Ishaqin wa Abu Ubaid wa ahlul Kufah wa ahli Makkah wa ahli Iraq. Dan ini adalah pendapat Ishaq al-Imam Ishaq ibn Rahuya alaihi rahmatullah wal Imam Abi Ubaid al-Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Baghdadi ma'ruf wa ahli al-Kufah wa ahli Makkah ahli al-Iraq. Begitu pula ulama yang ada di kota Kufah, kota Makkah, dan dari negeri Iraq, mereka sependapat dengan apa yang ada di sisi al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bahwa basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian pertama dari suratul Fatihah. Wa huwa aidan riwayatun 'ani Syafi'i, dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari riwayat-riwayatnya Imam Syafi'i. Bahkan qala Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i alaihi rahmatullah mengatakan hiya ayatun min kulli suratin siwa bara'ah. Ini ucapan Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Hiya ayatun min kulli suratin siwa bara'ah. Bahwasanya Al-Fatihah, afwan, bahwasanya basmalah bismillahirrahmanirrahim merupakan bahagian dari ayat setiap surah, bahagian dari ayat di suratul Fatihah, bahagian dari ayat di suratul Baqarah, dan yang seterusnya, kecuali surah At-Taubah. Surah Bara'ah memang tidak ada basmalahnya. Syahidnya apa? Syahidnya Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah dalam hal ini sebahagian pendapat beliau sejalan dengan pendapat Al-Imam Ahmad, yakni basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, lafzul basmalah adalah bahagian dari ayat surah Al-Fatihah. Ini sekali lagi pendapat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan diikuti oleh para ulama yang telah kita sebutkan. Ini dua pendapat yang sedikit berbeda dari apa yang ada pada khilaf di tengah-tengah al-fuqaha. Kemudian setelah menjelaskan dengan panjang lebar, Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah memberikan sebuah kesimpulan. Fanaqulu billahi taufiq. Oleh karena itu kami akan menyimpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Rawa Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina fil masjid. Idh aghfa ighfa'atan. ثم رفع رأسه فضحك فقلنا ما أضحك يا رسول الله فقال أنزلت علي آنفا سورة. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di tengah-tengah kami, kata Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wassalam berada di masjid bersama-sama kami, tapi kami melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sempat tertawa. Maka kami bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, "Unzilat alayya anifan suratun." Barusan tadi ada satu surah yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa Ala kepadaku. Faqara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar." Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna a'tayna kal kawthar, surah al-kawthar. Ini riwayat yang menunjukkan kepada kita datang dari periwayatan al-imamun Nasai alaihi rahmatullah dan al-imamu Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dengan lafad atau dengan suara yang jahar, dengan suara yang dikeraskan, kemudian membaca ayat inna a'tayna kal kautsar. Fa hadza, kesimpulan yang disampaikan oleh Imam An-Najmi, intabihu ayuhat talaba bil khusus, fa hadza yadullu ala annal basmalata minas surah haitsu qala unzilat alayya suratun thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim wa hadza dalilun wadihun ala qur'aniyatiha. Ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya oleh para sahabat, terkhusus Anas bin Malik, kenapa engkau tertawa hai Rasulullah? Unzilat alayya suratun. Barusan saja diturunkan, diwahyukan kepadaku surah. Apa surahnya wahai Rasulullah? Maka beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan lafaz basmalah. Artinya apa? Ini bahagian dari surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, terkhusus Suratul Kautsar. Wa yudafu ila dhalika ijma'us sahaba 'ala kitabatiha fi awwali kulli suratin ma'ada bara'ah. Begitu pula ijma' dari kalangan para sahabat bahwasanya setiap surah yang ada dalam Al-Qur'an harus dibuka, harus dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih menguatkan lagi bahwasanya Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi lebih condong kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kecuali Al-Bara'ah, kecuali surah At-Taubah, maka bukan bahagian dari surah dari basmalah bukan bagian dari surah At-Taubah. Adapun selainnya dari suratul Baqarah, dari suratul Nisa, dari surah Ali Imran dan yang seterusnya, dari ayat-ayat surah-surah Al-Qur'anul Karim, maka ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Ya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit lebih rinci membahas kenapa suratul Fatihah dijadikan sebagai bahan khilaf, perdebatan di tengah-tengah para fuqaha. Apa buah dari perdebatan tersebut? Apakah dengan adanya surah Al-Fatihah dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim diharuskan, diwajibkan untuk membacanya dengan suara yang jahr, ataukah karena basmalah bukan bahagian dari ayat atau bukan bahagian dari suratul Fatihah, maka tidak perlu dibaca dengan suara yang jahar. Bi'idznillahi ta'ala, inti dari pembahasan bab ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.